بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Melanjutkan kembali pembahasan kita, pembacaan kitab Shahih al-Adabul Mufrad. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca bab fadl man mata lahul walad, yaitu fadilah seseorang ketika ditinggal mati anak-anaknya. Sekian hadis telah kita baca. Tayyib, man yahfadz al-hadis, setidaknya hadis terakhir atau mungkin bahkan lebih. Naam, falyarfa' yadah. 1, 2. Al-akhar 2. Ya, enggak ada lagi. Tayyib, khalas. Berapa hadis? 1. Zaidan berapa hadis yang hafal? 3. Tayyib, Harman berapa? Hadis terakhir. Hah? Tayyib, hat, yallah, bismillah. Hum. Yallah, baca. Musa bin Ismail Harami bin Hafs. Qala bil wahid. Uthman bin Hakim. Naam. كنت عند النبي نعم lanjut lanjut di terakhir iya نعم Qara'tu qala 'an Abi Hariz haddathahu biwasit sa'sa'ah متوشحا ألا أحدثك سمعت Thank you. Naam. Hadis terakhir? Hafal, hafal. Hadis yang terakhir, hafal. Baik, baik, Zaidan. Bismillah. Ya Allah. Tiga hadis. Naam. حدثنا ما لك Nah, lanjut. Man. Barakallahu fikum. Naam. Baik, insyaallah kita langsung lanjutkan. Karena mungkin agak panjang pembahasannya. Baik, man yaqra. Ya Abu Ali. Iqra, bismillah. Barakallahu fiik. Bab selanjutnya, bab man mata lahu saqt, ya. Bab siapa yang ditimpa keguguran. Yang anak yang di dalam perut meninggal. Artinya beliau ingin menjelaskan tentang fadilahnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan tentang fadilah seseorang ketika ditimpa keguguran. Keguguran dalam bahasa Arab disebut saqt, dari kata saqata yaitu jatuh, ya. Artinya jatuh. Yang maknanya adalah anak yang gugur, yang jatuh sebelum masanya, belum masanya keluar, dia terpaksa keluar dalam keadaan meninggal. Dalam keadaan meninggal. Kemudian beliau memasukkan beberapa hadis. Di sini kita langsung di 153. Ya, hadis nomor 153. Karena hadis 152 dianggap lemah oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Qala haddatsana Muhammad ibn Sallam. Nah, siapa Muhammad bin Sallam? Naam. Nah. Siapa Muhammad bin Salam? Ahmad. Ahmad. Ah. Ibnul Faraj As-Sulami. Gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala akhbarana Abu Muawiyah. Abu Muawiyah, nama beliau Muhammad bin Hazim. Ya. Muhammad bin Hazim Abu Muawiyah As-Sa'di, dijuluki Ad-Dharir. Ad-Dharir yaitu a'ma, buta. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, beliau buta pada usianya yang keempat. 4 tahun beliau ditimpa penyakit yaitu kebutaan. Ada yang menyatakan pada usia 8 tahun. Dan beliau ini, Abu Muawiyah Muhammad bin Hazim As-Sa'di, min athbatin nas, termasuk orang yang paling kokoh di dalam meriwayatkan hadis dari A'mash. Ya. Ini perawi selanjutnya, qala haddatsana Al-A'mash. Beliau berkata, telah berkata kepada kami Al-A'mash. Siapa Al-A'mash? Hah? Siapa? Sulaiman bin Mihran. Nah, telah lalu biografi beliau. Ma'ruf imam. Adapun Abu Muawiyah, beliau adalah muridnya. Muridnya Imam A'mash. Muridnya Imam A'mash, bahkan dijuluki orang yang paling dekat, ya. Banyak sekali beliau meriwayatkan hadis dari A'mash. Sampai-sampai beliau berkata, "Hafidtu, aku telah menghafal minal A'mash, daripada A'mash kurang lebih 1600 hadis." Ya. 1600 hadis telah beliau hafal daripada A'mash. Famaritu maradatan, kemudian aku yang dengan sakitnya tadi, kata beliau, zahaba anni 400, pergi hilang dariku 400 hadis, karena beliau sakit, ya. Karena demikian, bahkan dikatakan beliau lazama al-A'mash, duduk dengan A'mash, belajar mengambil hadis dari beliau, qaraba, kurang lebih sekitar 20 tahun. Beliau mengambil hadis dari A'mash. Ya. Ini A'mash saja, belum yang lain. Namun, barakallahu fikum, yang perlu diberikan catatan tentang Abu Muawiyah, ya, Muhammad bin Hazim ini, riwayat hadis yang bukan selain periwayatan dari A'mash, muttarib, ya. Muttarib. Apa maknanya muttarib? Nah, yang sudah pernah belajar mustalah, apa makna muttarib? Muttarib al-hadis, yaitu hadisnya tercampur, imma matan dengan matan atau sanad dengan matan dan seterusnya. Ya, artinya tidak bisa dijadikan pegangan. Ya, ini makna muttarib. Adapun dari A'mash, maka tidak diragukan lagi. Hadis yang beliau riwayatkan dari A'mash tidak diragukan lagi. Yang kemudian beliau juga terfitnah dengan fitnah al-irja. Dengan fitnah al-irja. Oleh karenanya Imam Waqi' tidak mau sholat. Tidak mau mensolati jenazahnya. Ya, karena terfitnah dengan fitnah al-irja. Ya. Ya, telah lalu, mengapa Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari perawi-perawi yang terfitnah semisal beliau, ya, telah lalu telah kita bahas mengapa demikian. Ya, kembali kepada pembahasan tersebut, imma bid'ah yang dia lakukan tidak bukan bid'ah mukaffirah, ya, atau dia bukan da'i dan seterusnya, ya, atau juga sebagai syawahid, ya, sebagai penguat daripada hadis-hadis yang lain. Qala haddatsana al-A'mash an Ibrahim At-Taimi. Ya, begitu juga A'mash mengambil dari Ibrahim At-Taimi, Ibrahim bin Yazid bin Shuraik At-Taimi. Ya. Beliau seorang 'abid yang penuh dengan kesabaran dalam kehidupannya. Ya, dilanda kelaparan, kemiskinan yang terus-menerus. Ya. thiqah, beliau terpercaya. Namun itu tadi, beliau juga terpengaruh dengan akidah al-irja. Qala anil Harith ibn Suwaid. Dari al-Harith ibn Suwaid al-Kufi. Ya. Beliau thiqah, terpercaya. Tidak banyak meriwayatkan hadis. Beliau tidak banyak meriwayatkan hadis. Qala an Abdullah. Abdullah di sini yang dimaksud adalah Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib. Sahabiyun jalil, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min as-sabiqin al-awwalin. Ya, termasuk pendahulu Islam yang awal-awal masuk Islam, dan beliau juga termasuk yang menyaksikan peperangan Badar. Ya. Yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus ya, sabiqunal awwalun adalah orang yang dijanjikan surga, dan lebih khusus lagi mereka-mereka yang menyaksikan peperangan Badar. Kata Rasulullah, "I'malu ma syi'tum," lakukan apa saja. Faqad ghafarallahu lakum, Allah telah mengampuni kalian. Tentang mereka yang menyaksikan peperangan Badar. Terlebih lagi beliau juga mengikuti dua kali hijrah. Hijrah Habasyah. Begitu juga hijrah min Makkah ila Al-Madinah. Ya. Min Makkah ila Al-Madinah. Ya. Sering mungkin kita mendengarkan sirah beliau radhiyallahu anhu, namun kita tidak bosan-bosannya ya, mengingatkan kembali karena fadilah yang dimiliki oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, kita dituntut untuk terus mengikuti mereka, meniti jalan yang mereka bawa. Ya, dan ini adalah jalan yang ditunjukkan Allah untuk menuju ke surganya Allah Azza wa Jal. Beliau juga dijuluki dengan Ibnu Ummi Abd. Ya, Ibnu Ummi Abd. Ini nama ibunya, kunyahnya Ummu Abd. Bintu Abdiwuddin. Ya, dari Bani Zahra. Ini ibunya. Beliau dikenal dengan itu. Dan termasuk orang yang dekat sekali dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau diberi kunyah oleh Rasulullah dengan Abu Abdurrahman. Ya. Sebelum beliau punya anak. Ini sekaligus qudwah bagi kita, ya. Antum syabab yang enggak harus nunggu menikah ya untuk mencari nama kunyah. Ya. Dahulukan dengan nama kunyah, dengan nama-nama yang baik. Rasulullah memberi kunyah kepada Abdullah bin Mas'ud sebelum beliau punya anak dengan Abu Abdurrahman. Dan di antara fadhail daripada beliau, kedekatannya dengan Rasulullah SAW. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Satu ketika Abu Musa datang bersama saudaranya ke Rasulullah SAW. Beliau melihat lalu lalangnya Abdullah bin Mas'ud dan ibunya di rumah Rasulullah SAW. Sampai-sampai kata Abu Musa, aku menyangka bahasanya beliau min ahli baitin Nabi SAW. Termasuk ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya apa? Likasrati dukhulihim wa khurujihim alaih. Karena seringnya keluar masuk mereka. Ya, ini menunjukkan apa? Kedekatan antara beliau dengan Nabi kita alaihi assalatu wassalam. Ya. Dan beliau juga termasuk yang pemberani. Pemberani membela Islam, bahkan termasuk yang pertama-tama yang menjaharkan Al-Quran di Mekah setelah Rasulullah SAW. Ya, Abdullah bin Amr. Dalam keadaan beliau kurus sekali. Badannya kurus kecil. Ya, namun la yakhaf, tidak pernah takut beliau. Dari mana kita tahu? Satu peristiwa, Rasulullah meminta kepada beliau Abdullah bin Mas'ud untuk naik ke pohon melakukan sesuatu, yang kemudian para sahabat yang lain melihat kurus keringnya kaki petisnya daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Fadhahaku alaih, mereka tertawa. Ya, mereka tertawa melihat betis daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah pun membantah mereka, para sahabat yang lain. Kenapa? Ma tadhakun, apa yang kalian tertawakan dari Abdullah ibnu Mas'ud? Ya, karena melihat saknya, yaitu betis daripada beliau yang amat sangat kecil. Maka kata Rasulullah SAW seraya menyatakan kepada mereka, la rijlu Abdillah athqal fil mizan yaumul qiyamah min Uhudin. Ketahuilah bahwasanya kaki daripada Abdullah ibnu Mas'ud ini lebih berat ditimbangan kelak daripada gunung Uhud. Kaki yang kecil, kurus, kering, ya, ini lebih besar di sisi Allah daripada gunung Uhud. Dan ini juga termasuk fadilah yang dimiliki oleh beliau Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Begitu juga beliau termasuk qurra'nya sahabat, ya, min a'lamin nas bil Qur'an, di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara apa yang beliau katakan, ya, Abdullah ibnu Mas'ud, qala walladhi la ilaha illa ghairuh, demi zat yang tidak ada ilah selain dia, laqad qara'tu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku telah membaca, yaitu belajar Al-Qur'an dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bid'an wa sab'ina surah, 70 sekian surat, ya. Walau a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillah tablughuni al-ibil la ataituhu. Jika aku mengetahui ada seseorang yang lebih mengetahui dari aku terhadap kitab Allah yang di mana bisa dilalui, artinya onta bisa sampai kepada tempat orang tersebut, maka aku akan mendatanginya. Kata Abdullah ibnu Mas'ud. Ya. La min 'alamin nas bi al-qira'ah. Bahkan Nabi SAW senang mendengar bacaan beliau. Satu ketika Rasulullah pernah meminta kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu untuk membacakan Al-Quran. Rasulullah menyatakan, ikra alayya Al-Quran, bacakan untukku Al-Quran. Ibnu Mas'ud sebagai murid, ya, sebagai murid dan mengambil hadis, mengambil Al-Quran dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqra Al-Quran wa alayka unzil, bagaimana aku membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu? Ya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, inni ashtahi an asma'al Qur'an min ghairi. Aku lebih senang, lebih menikmati untuk mendengarkan Al-Quran daripada selainku. Kata Rasulullah SAW. Maka dibacakanlah oleh beliau suratul Nisa sampai pada firman Allah, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ, dan kami datangkan, kata Allah, ya, maknanya ayat ini, وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, aku mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi bagi mereka. فَبَكَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, maka Rasulullah pun meneteskan air mata. Beliau didatangkan oleh Allah untuk menyaksikan umat-umatnya, ya, bagaimana keadaan mereka. Menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Begitu juga di antara fadilah, ya, dan sekaligus kecerdasan beliau, ketelitian beliau, bahwasanya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah orang yang paling baik di dalam membaca Al-Quran. Dipersaksikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Rasulullah pernah menyatakan, man ahabba, barang siapa yang ingin an yaqra'al Qur'an ghadban kama unzil, barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an sebagaimana diturunkannya, falyaqra' qira'ata Ibnu Ummi Abd, maka bacalah sebagaimana yang dibaca oleh Ibnu Ummi Abd, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini fadilah ya yang beliau miliki, serta qudwah daripada seorang sahabiyun jalil, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyukum mal warithihi ahabbu ilaihi min malih. Sini Rasulullah seolah-olah bertanya, ya, siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia sukai daripada hartanya sendiri? Ini seolah-olah Rasulullah bertanya. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, ma minna min ahadin illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithih. Tidaklah dari kami ya Rasulullah kecuali hartanya sendirilah yang ia sukai daripada harta ahli warisnya. Artinya harta yang dimiliki oleh orang-orang yang akan mewarisi hartanya. Qalu, maka faqala, maka Rasulullah SAW menyatakan, i'lamu, ketahuilah, innahu laisa minkum ahadun, ketahuilah sesungguhnya tidak ada di antara kalian seorang pun, illa malu warithihi ahabbu ilaihi min malih, kecuali lebih senang harta yang ada pada ahli warisnya daripada hartanya sendiri. Kenapa disebutkan oleh Rasulullah? Karena maluka maqaddamta, karena harta yang ada pada dirimu, ya, hartamu adalah yang telah lalu. Artinya yang sudah dipakai. Wa malu warithik, dan harta ahli warismu, orang-orang yang mewarisi hartamu, adalah ma'akharta, adalah yang engkau tinggalkan. Ya, engkau tinggalkan. Ini gambaran daripada Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahwasanya seseorang ini lebih senang untuk menyimpan harta ya daripada mengeluarkannya. Kemudian di sini dalam hadis ini terdapat fawaid. Di antaranya yang pertama adalah wajhul munasabah. Dari sisi apa Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini pada bab? Ya. Babnya adalah seseorang yang ditinggal mati oleh anaknya dalam keadaan di perut ibunya anaknya, keguguran. Ya, anaknya yang telah meninggal karena sebab keguguran. Di dalam hadis ini zahirnya tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada sama sekali pembahasan itu. Kok tidak ada kegugurannya? Ya, ini termasuk yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari, dan ini menunjukkan kecerdasan serta ketelitian daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kalau kita mau melihat potongan hadis, maluka maqaddamta wa malu warithik ma'akharta, hartamu adalah yang telah lalu, sudah selesai, habis. Ya, artinya harta ini yang sudah dimakan, yang sudah dikeluarkan untuk nafkah, baik itu yang wajib maupun yang mustahab, baik itu untuk memberikan sedekah kepada orang lain ataupun diberikan untuk membangun masjid, ya, atau amal jariah yang lain, ya, telah lalu, habis, dimakan. Hartanya hilang sudah. Itu adalah hartamu yang hakiki. Ya. Dan harta ahli warismu adalah yang tersisa. Seolah-olah di sini Al-Imamul Bukhari menyamakan ya dengan permasalahan yang seperti ini. Artinya apa? Bahwasannya anak yang sudah tiada, anak yang sudah meninggal karena keguguran, kita kehilangan. Lebih bermanfaat bagimu ketika engkau berihtisab, ketika engkau mengharapkan pahala dari wafatnya sang anak tadi, daripada yang ada. Daripada yang ada. Maknanya apa? Anak-anak yang ada belum tentu memberikan manfaat kepada kita, kecuali anak-anak yang soleh. Ya, anak-anak yang soleh yang terus mendoakan istighfar kepada orang tuanya. Ya. Adapun yang sudah tiada, dia gugur jatuh di dalam perut meninggal, dan dia mengharapkan pahala, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana hadis-hadis yang telah lalu. Karena yang ada di dalam perut pun juga termasuk anak. Ya. Apalagi ketika masuk usia yang sudah ditiupkan ruh di sana. Ya. Maka dihukumi sebagai manusia. Ketika dia meninggal di dalam perut dan sudah ditiupkan ruh, ya diwajibkan untuk diakikahi, meninggal juga disolati, dikubur di pekuburan kaum muslimin. Ya. Berbeda keadaannya ketika belum jadi apa-apa. Ya. Ketika sudah ditiupkan ruh, biasanya pada usia 4 bulan kehamilan sudah ditiupkan ruh. Ya, maka itu adalah anak. Ya, itu adalah anak yang ketika kita ditinggal mati sebagaimana hadis-hadis yang telah lalu, Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan surga bagi kita dengan syarat kita ihtisab mengharapkan pahala. Mengharapkan pahala ini syahidnya. Segi kecocokan hadis dengan bab, ya. Kemudian hadis-hadis yang terkait dengan keguguran, ya, kebanyakannya dhaif, kebanyakannya lemah, kecuali ada beberapa hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, di antaranya adalah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inna saqta la yajurru ummuhu bisararihi ilal jannah idza ihtasabathu." Bahwasanya keguguran ini akan membawa ibunya bisararihi. Maknanya sarar adalah pusar, ya. Yaitu tali pusarnya, akan membawa ibunya dengan tali pusarnya ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan syarat apa? Ihtasabathu. Sang ibu tadi apa? Sang ibu tadi mengharapkan pahala dari kematian anaknya, bukan malah murka, bukan malah mencaci maki Allah, tidak terima dengan takdir yang ditetapkan kepadanya. Hadis ini adalah hadis yang dihasankan oleh Imam Al-Mundhiri dalam Targhib wa Tarhib. Begitu juga disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Sebagian ulama menganggap hadis ini lemah, ya. Begitu juga di dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Idza mata waladul 'abd," ya. Rasulullah menyatakan ketika meninggal anak seorang hamba, qala Allah li malaikatih, maka Allah berkata kepada malaikatnya, ya, "Qabadtum walad 'abdi," wahai malaikat, engkau telah mencabut anak daripada hambaku. Maka malaikat pun menyatakan, "Na'am," ya, sampai Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Madza qala 'abdi?" Apa yang dikatakan oleh hambaku? Maka malaikat pun menyatakan, "Hamidaka." Malaikat manusia tersebut ketika ditinggal anaknya memujimu, wastarja'a, dan mengucapkan istirja', "Innalillah wa inna ilaihi raji'un." Artinya menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah pun menyatakan, "Ubnu li 'abdi baitan fil jannah." Bangunkan untuk hambaku ini yang ditinggal mati oleh anaknya tadi apa? Sebuah rumah di surga. Wasamuhu, dan malaikat-malaikat tersebut menamai rumah tadi dengan Baitul Hamdi, yaitu rumah orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini fadilah ya, mereka yang ditinggal mati anak-anaknya, baik itu dalam keadaan di dalam perut ataupun di luar perut, terutama ketika mereka belum balig. Terutama ketika mereka belum balig, ya. Dan demikian yang ditetapkan oleh para ulama, terdapat fadilah mereka yang ditinggal mati anaknya walaupun masih di dalam perut. Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah di dalam kitab beliau Majmu' Syarah Muhadzab pernah menyatakan, qala mautul wahid minal aulad hijabun minan nar. Ya, meninggalnya satu daripada anak-anak itu menjadi hijab, ya, menjadi pelindung dari api neraka. Menjadi pelindung dari api neraka. Kemudian di dalam hadis ini terdapat fawaid yang lain, uslub, ya, cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan nasihat kepada para sahabat-sahabatnya, di dalam mengingatkan mereka tentang agar mereka takut kepada Allah, di dalam mengingatkan mereka agar mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan permisalan, ya, Rasulullah mempermisalkan apa? I'lamu annahu laysa minkum ahad illa mal warithi ahabbu ilaih. Bahwasanya harta ahli warisnya lebih dia sukai. Artinya apa? Manusia ini lebih senang untuk mengumpulkan harta, ya, yang pada hakikatnya harta sesungguhnya adalah yang ia makan, yang ia sedekahkan, yang ia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini permisalan. Rasulullah menggunakan permisalan sehingga para uqala lebih faham. Orang-orang yang mau untuk belajar lebih mudah untuk bisa memahami dengan permisalan-permisalan tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa tilkal amsal nadribuha linnasi. Demikian, ya, itu adalah permisalan-permisalan yang kami buat untuk manusia. Wa ma ya'qiluha illal alimun, dan tidak bisa memahaminya kecuali mereka-mereka yang mengetahui. Artinya di sini apa? Dari ayat-ayat yang semisal ini dan juga hadis-hadis yang semisal ini motivasi untuk kita terus belajar. Ya, sehingga kita faham amsal-amsal di dalam Al-Quran. Begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini juga terdapat motivasi untuk kita terus bersedekah, ya, terus bersedekah, baik itu nafkah yang mustahabbat dan ini afdal, dan juga nafkah yang wajib. Yang wajib adalah menjadi hak mereka untuk kita keluarkan, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, dan seterusnya. Yang mustahabbat adalah yang tidak wajib bagi kita, ya, orang yang membutuhkan, tetangga kita, ataupun kita berikan fisabilillah untuk berjalannya dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, pembangunan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, atau pengeboran sumur yang akan dimanfaatkan oleh kaum muslimin, dan seterusnya daripada amalan-amalan jariah yang terus mengalir pahalanya walaupun pelakunya meninggal berada di kubur-kubur mereka. Kenapa? Sana pulang, pulang sana. Sana pulang sana. Naam. Maka apapun yang kita berikan barakallahu fikum, pasti di sana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sekecil apapun yang kita berikan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Dan tidaklah apa yang kalian infakkan dari sesuatu, Allah akan menggantikannya. Allah akan menggantikannya. Mau pulang. Ya, mau pulang. Hah? Ahmad anterin pulang, Ahmad. Enggak tolong. Jazakallah khair. Anterin pulang sama Bang. Sana. Anterin pulang. Sana, anterin pulang. Naam. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat faedah untuk kita berlemah lembut di dalam bertutur kata. Ya. Untuk menyampaikan al-hikmah kepada hati-hati manusia. Artinya dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Demikian ini biiznillah akan lebih mudah masuk kepada hati manusia sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah SAW tidak langsung menyatakan kepada mereka apa yang ingin disampaikan, namun Rasulullah bertanya terlebih dahulu. Ya, bertanya terlebih dahulu. Ini adalah uslub, ya, cara yang baik. Ya, sebagai contoh bagi kita ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Dan walhamdulillah yang demikian ini mujarrab, ya, sudah dicoba dan terbukti, ya, sudah dicoba dan terbukti. Ini adzannya jam berapa? Hah? Jam 7 lebih 7. Baik, naam, lanjut. Tafadhal Abu Ali. Naam. Hadis selanjutnya yaitu hadis 154. Di sini qala, yaitu berkata Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud, masih pada hadis Abdullah Ibnu Mas'ud. Yang dimana aslinya hadis ini dalam Sahih Muslim dan jadi satu dengan hadis 155, hadis setelahnya. Ya. Namun di sini di dalam Adabul Mufrad di sini dibedakan ada 154, 155. Qala ma ta'udduna fikum ar-ruqub? Rasulullah bertanya, ya, kepada para sahabatnya. Nah, ini juga uslub, ya, sehingga mereka bisa lebih berpikir, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ma ta'udduna fikum ar-ruqub? Apa yang kalian anggap di tengah-tengah kalian dengan ar-ruqub? Apa sih maknanya rukub itu? Qalu ar-raqub alladhi la yulad lahu. Maka mereka menjawab sesuai dengan apa yang mereka ketahui dan apa yang difahami manusia pada saat itu. Ar-raqub, kata mereka, adalah alladhi la yulad lahu, orang yang tidak punya anak. Orang yang tidak punya anak. Qala, maka Rasulullah pun berkata, qala la, tidak, ya, bukan demikian ar-raqub itu. Walakin ar-raqub, akan tetapi ar-raqub itu alladhi lam yuqaddim min waladihi syai'an. Ar-raqub maknanya adalah yang anak-anaknya itu tidak memberikan sesuatu apapun untuknya. Ya. Orang tuanya tidak memberikan sesuatu apapun untuknya. Tidak menjadi sebab pahala bagi orang tuanya. Ini disebut ar-raqub. Ya. Sisi munasabahnya, kecocokan hadis dengan bab, bahwasannya anak yang meninggal di dalam perut orang tuanya, ini akan memberikan manfaat. Ya, ini akan memberikan manfaat untuk orang tuanya dengan pahala. Bahkan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ar-raqub adalah anak yang tidak memberikan apapun untuk orang tuanya. Artinya apa? Ketika dia punya anak lahir, dia tidak memberikan manfaat untuk orang tuanya, tidak mendoakan orang tuanya, tidak berbakti kepada orang tuanya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Dan sebaliknya, ketika anak tersebut meninggal di dalam perut ibunya, akan memberikan manfaat untuk orang tuanya. Ini segi kecocokan hadis ini dengan bab. Di dalam potongan ini, di dalam hadis ini terdapat apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua untuk terus memberikan tarbiyah yang terbaik untuk anak-anak mereka. Sehingga apa? Sehingga anak-anak kita terdidik dengan pendidikan yang baik, dan pada akhirnya mereka menjadi anak-anak yang disebut oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam waladun salih yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya, atau yastaghfir liwalidihi, mendoakan orang tuanya. Ya, terus mendoakan orang tuanya setelah orang tuanya wafat. Ya. Maka ini motivasi untuk kita terus memberikan yang terbaik daripada tarbiyah pendidikan kepada anak-anak kita, sehingga anak kita tidak menjadi yang disebutkan oleh Rasulullah. Kita tidak menjadi orang yang disebut oleh Rasulullah yaitu ar-raqub, yaitu seseorang yang merugi, betul-betul rugi. Dia punya anak, tapi anak-anaknya tidak bisa memberikan apa-apa kepada orang tuanya. La doa wala dia memberikan dunia, ya. Nas'alullah as-salamah. Ini kebanyakan anak-anak, ya. Tentunya sangat sedikit sekali mereka memperhatikan orang tuanya. Ya. Artinya ketika mereka sudah dibesarkan keluar dari pendidikan orang tuanya, keluar dari rumah bapak ibunya, kemudian dia berkeluarga, maka dia akan disibukkan dengan keluarganya. Ya. Ya, kalau dimudahkan rezekinya, sebagian mereka akan memberikan sebagian nafkah untuk orang tuanya. Namun sebagian mereka yang tidak dimudahkan, artinya yang mereka dapatkan hanya cukup untuk dirinya dan anak-anaknya, maka tidak mendapatkan apa-apa orang tuanya darinya. Apalagi kalau anak-anaknya tidak mendoakan. Ya, ini musibah lagi. Musibah lagi. Maka hati-hati, ya. Itu semua jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan anak kita, salahkan diri kita. Ketika kita tidak memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, tidak kita berikan pendidikan sedini mungkin, bahwasanya orang tua harus kita agungkan, harus kita muliakan, karena Allah yang telah memuliakan orang tua di dalam Al-Quran. Begitu juga Nabi alaihi salatu wassalam memuliakan mereka, bahkan dijadikan keridhaan mereka sebagai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus kita tanamkan sedini mungkin kepada anak-anak kita. Naam. Selanjutnya qala ma ta'udduna fikum as-sur'ah? Apa yang kalian anggap di tengah-tengah kalian dengan sur'ah? Apa itu sur'ah? Ya. Qalu huwa alladhi la tasra'uhu ar-rijal. Para sahabat menjawab, sur'ah itu adalah yang tidak gentar menghadapi musuh, ya. Para rijal, para kaum laki-laki di medan perang tidak mundur, pemberani, itu adalah sur'ah. Nah, ini menurut mereka dan difahami manusia pada saat itu. Faqala, maka Rasulullah luruskan. Qala, la, bukan demikian. Ya, bukan demikian. Walakin as-sur'ata alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Namun yang disebut dengan sur'ah adalah seseorang yang bisa menahan dirinya ketika dia marah. Menahan dirinya untuk tidak berbuat yang melanggar syariat. Sampai mukul, ya. Sampai melukai dan seterusnya, ya. Maka itulah sur'ah yang dimaksud, yang bisa menahan dirinya, menahan amarahnya ketika dia marah. Ketika dia marah. Ya, di sini barakallahu fikum terdapat fadilah daripada sifat as-sabr, ya, sifat kesabaran, menahan diri, yang di mana Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Di dalam Al-Qur'an ketika Allah menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa, apa yang dikatakan Allah? Di antara sifat mereka adalah qadhiminal ghaiz. Mereka menahan amarah, menahan murka, menahan ghadab, dan wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Memaafkan manusia. Begitu juga di sini dalam hadis ini. Hadis ini hakikatnya dikeluarkan Imam Muslim dalam satu rangkaian, dalam satu hadis, ya. Di sini terdapat apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang ketika mendapati kesalahan, untuk meluruskannya, untuk meluruskannya, ya, diberikan klarifikasi bahwasanya ini salah, bahwasanya yang Anda sampaikan keliru, yang betul demikian, ya, ketika keadaannya demikian. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika bertanya, kemudian mereka menjawab dengan jawaban yang salah. Sehingga apa? Sehingga tidak terus-menerus yufham al-khati', difahami dengan pemahaman yang salah terkait dengan permasalahan tersebut. Baik itu rokub ataupun as-sur'ah. Begitu juga permasalahan-permasalahan yang lain. Ya, tidak difahami dengan pemahaman yang salah. Maka diperbaiki. Diperbaiki, disampaikan yang benar, demikian, ya. Ini yang bisa kita ambil daripada beberapa hadis ini. Wa illa di sana ada hadis sebelum hadis ini, yaitu hadis 152, hadis Sahal bin Hanzalah, yang di mana di sana Sahal menyatakan li anna fil islami, beliau menyatakan li an yuladu fil islam waladun saqtun fa ahtasibuhu ahabbu ilayya min an yakuna li ad-dunya jami'an wa ma fiha. Ya, bahwasanya aku mempunyai anak di dalam Islam, walaupun anak tersebut jatuh, gugur, ya, bisa dilihat di hadis nomor 152, ya, meninggal di dalam perut, lebih aku sukai, ya, yang kemudian dengan itu aku berikhtisab mengharapkan pahala daripada dunia dan seisinya, kata Sahal bin Hanzalah. Namun hadis ini dianggap lemah oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Naam. Sudah masuk waktunya azan ini. Baik, insyaallah naktafi, kita cukupkan dulu pembahasan kita sampai di sini. Sisa daripada hadis akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. As'alullah an yanfa'ana bima sami'na innahu waliyudzalika walqadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.